saat kini ku mulai nyaman, dan teganya engkau berubah setiap perkataanmu. Ku selalu mendengarkan, setiap hari selalu teringat kebersamaan antara kau dan aku. Kau selalu ada saat ku perlukanmu. Sekarang tidak lagi, ku berusaha cemburuanmu. Kau selalu menuduhku, meski ku tak berbuat itu. Ku berusaha dirimu, meski kau sibuk dengan urusanmu.